إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Habis itu, أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Aku mengabulkan doanya orang yang meminta ketika dia meminta kepadaku. Sudah dibahas kemarin bahwa kalimat ujibu da'wata da'i, da'wah, dari kata doa. Wa yatanawal naw'ayyid du'a, mencakup kedua macam doa, doa masalah dan doa ibadah. Wa bi kullin minhuma fussiratil ayah. Dan dengan keduanya ditafsirkan ayat ini oleh para ulama. Qila, dikatakan u'tihi idza sa'alani. Ditafsirkan aku akan berikan kepadanya kalau dia meminta kepadaku. Berarti ditafsirkan dengan doa apa? Dengan doa masalah. Atau ditafsirkan pula oleh para ulama, usibuhu idza abadani. Aku berikan pahala kepadanya kalau dia beribadah kepadaku. Tafsir kedua ini berarti menganggap doanya doa ibadah. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. Dan ini bukan penggunaan lafaz antara hakikat dengan majaz. Dan kalian sudah tahu hakikat dengan majaz kemarin, bahwasanya hakikat adalah yang makna sebenarnya, majaz adalah yang makna kias. Sudah kita contohkan kemarin, kalau ada kalimat aku melihat singa di hutan, ra'aitul asada fil ghabah, maka yang dimaksud asad makna hakiki, benar-benar singa. Tetapi kalau dikatakan ra'aitul asada alal mimbar, aku melihat singa di atas mimbar, di atas podium, maka jelas bukan makna hakiki, melainkan makna majazi. Tetapi ini yang sedang dibahas, doa ibadah dan doa masalah bukan masalah hakiki atau majazi. Bal hadza istimaluhu fi haqiqatihi alwahidah. Bahkan memang itulah makna doa secara hakikatnya yang satu, yang terkandung di dalam makna hakikatnya dua makna. Mutadamminah lil amraini jami'an. Mencakup kedua makna sekaligus. Wa hadza ya'ti fi mas'alatis shalah. Dan ini datang pula dalam masalah salat. Wa annaha hal nuqilat an musammaha fil lughah wa sarat haqiqatan syar'iyyah aw ista'malat fi hadzal ibadah majazan lil alaqati bainahuma wa bainal musamma lughawi. Kasus ini terjadi pula pada kata as-salah. Kalau kalian pelajari di dalam fikih, selalu ada dua makna. Ada makna lugawiyah, ada makna syar'iyah. Ada makna bahasa, ada makna syar'i. Makna bahasa salah adalah doa. Makna syar'iyah, man yahfaz? Ibadatun khasatun. Apa lagi? Iftataha bittakbir wa fatamaha bimadha bissalam. Artinya makna salat itu doa secara bahasa, tetapi ketika sudah digunakan dalam Quran dan Sunnah, satu ibadah khusus yang dikerjakan 5 waktu sehari, yang ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, yang ada zikir-zikirnya khusus, yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, itu juga disebut salat. Tayyib, salat dengan makna doa, makna hakiki atau makna majazi? Hakiki. Tayyib, makna salah yang syar'i, ibadatun khasatun, ila akhirihi. Syar'i, majazi atau hakiki? Hakiki. Dua-duanya ini hakiki, ini juga hakiki. Dua-duanya makna hakiki. Tidak ada makna majazi. Baik, di sini. Kembali kepada kitab. Maka ketika dibahas, hal nukilat an musammaha fil lughah, apakah berubah dari penamaan aslinya, sarat haqiqatan syar'iyyah, menjadi haqiqah syar'iyyah. Ini haqiqatan syar'iyyah, ini haqiqatan lughawiyyah. Mada naqul fi shalah? Naqul as-salatu ma'naha fi haqiqatil lughah hiya ad-du'a. Was-salah ma'naha fi haqiqati syar'iyyah hadhihi. Satu ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Baik. Dua-duanya hakikat. Aw istu'milat hadhihi al-ibadah majazan lil 'alaqa bainahuma, atau kita katakan bahwa salat itu adalah ibadah sebagai majaz, karena aslinya doa. Tetapi yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu majaz, diistilahkan sedang meminta. Maknanya bukan makna hakiki. Apakah yang pertama atau yang kedua? Aw hiya baqiyatun 'alal wad'il lughawi, atau dia tetap sesuai dengan makna lughawi, wa dhumma ilaiha arkanun wa syara'it, yang kemudian ditambah padanya rukun-rukun dan syarat-syarat. Tayyib. Apa makna salah secara hakiki? Doa. Baik, kalau berdiri, ruku, sujud, sampai salam, doa bukan? Doa bukan? Tergantung. Kamu berdiri ngapain sih? Kalau berdiri, terus ruku, sambil nyapu-nyapu, ya berarti bukan meminta. Iya kan? Kurang sujud, cari-cari di kolong lemari, di kolong meja. Ada sujudnya. Lihat antum apa? Nyari pensil yang hilang, ya bukan ibadah namanya, bukan minta. Tetapi kalau berdiri dengan mengucapkan Allahu Akbar dan ruku mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, kemudian sujud mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, semua itu meminta, tidak keluar dari mana hakiki. Ya Pak ya? Karena gak ada tidak. Ya Pak ya? Orang yang berdiri membaca Al-Fatihah, kemudian ruku membaca Subhanahu Rabbiyal A'la, kemudian sujud membaca Subhanahu Rabbiyal A'la, ruku membaca Subhanahu Rabbiyal Azim, kemudian duduk di antara dua sujud dengan berdoa, berzikir min awalihi ila akhirih, apakah mengandung makna meminta atau tidak? Kulu. Mengandung makna meminta atau tidak? Emang salat itu meminta atau tidak meminta? Meminta. Jelas ketika dia berdiri meminta. Pertama meminta ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, aku meminta petunjuk jalan yang lurus. Minta. Demikian pula ketika ruku dan sujud, sebagian diajarkan pula dalam sunnah yang sahihah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada minta ampunan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada Allah mengampuni. Duduk di antara dua sujud. Ada permintaan juga, rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Semuanya meminta. Maka ini juga meminta, ini juga meminta. Yang ini meminta titik, yang ini meminta dengan syarat-syarat tertentu, dengan rukun-rukun tertentu, dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka dikatakan di sini, dumma ilaiha arkanun wa syara'id. Tidak berubah, sama-sama hakikat makna shalah adalah doa, hanya saja ditambah syurutan wa arkana. Dumma maknanya ditambah dengan arkan, rukun-rukun, wa syara'id dengan syarat-syarat. Wa 'ala ma qarrarnahu, dan atas apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya. La hajata ila syai'in min dalik. Kita tidak membutuhkan pertanyaan seperti itu, apakah makna qiyas atau makna majaz. Fa innal musalli, karena orang yang salat min awali salatihi ila akhiriha, dari awal salatnya sampai akhir salatnya, la yanfaku an du'a, tidak pernah lepas dari doa. La yanfaku, la yazalu, tidak pernah lepas dari yang namanya doa. Berdiri doa ihdinash shiratal mustaqim, ruku doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, duduk di antara dua sujud doa rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, tahiyat juga doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad, itu juga doa. Setelah selesai ada doa yang wajib, ta'awud min arba', Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih ad-dajjal. Taib, makna syar'iyyah la yanfaku anid du'a min awalihi ila akhirih, enggak lepas dari doa. Imma du'a'u ibadatin wa sana'in, apakah doa dalam bentuk ibadah, karena ibadah itu walaupun tidak ada permintaan tetapi mengandung permintaan. Pahami kata-kata saya. Walaupun enggak ada kalimat permintaan tetapi mengandung permintaan. Paham? Begini, kamu berzikir bukan dengan subhanakallah barabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kamu hanya membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Apakah ada kata-kata meminta? Tidak ada. Berarti doa ibadah. Sahih? Tetapi mengandung permintaan. Karena setiap orang yang berzikir kepada Allah mengharapkan pahala. Meminta pahala. Meminta keridhaan. Meminta balasan. Meminta jannahnya. Orang yang beribadah itu karena ingin apa? Ingin sesuatu. Dan itu maknanya mengandung permintaan. Maka kata-kata tadi saya ulang. Walaupun tidak mengandung kata-kata permintaan, tetapi mengandung permintaan. Kata-kata permintaannya tidak ada, tapi ada permintaan di dalamnya. Mengapa? Karena dia berharap kepada Allah pahala. Berharap jannah. Maka tidak lepas dari yang namanya doa. Fainal musalli la yanfaku an du'ain. Ima du'a ibadah wa sana, au du'a talabin wa mas'alah, atau doa meminta. wa huwa fil halaini da'in, maka dalam dua keadaan dia tetap meminta. Intaha minal bada'i', selesai dari bada'i', yakni bada'i'ul fawaid oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kenapa kita bicara salah? Karena sama ketika kita bicara doa. Apa makna doa? Talab. Iya kan? Oh, ini doa masalah. Taib, doa masalah. Doa juga bisa bermakna ibadah. Oh, ini doa ibadah. Taib. Tidak apa-apa. Ini doa ibadah, ini doa talab. Nah, makna doa ini yang ditafsirkan dengan talab, makna hakiki atau makna majazi? Sama dengan ini. Makna majazi atau makna hakiki? Dua-duanya hakiki. Hakiki. Makna hakiki doa adalah meminta. Baik, sekarang pada yang kedua, doa ibadah. Hakiki atau majazi? Sama hakiki. Kamu akan bertanya, hakiki kan maknanya meminta. Ini juga meminta. Doa ibadah, sujud, ruku, gerakannya, gerakan ruku, sujud, berdiri. Dan juga engkau berzikir, memuji Allah. Ini semua doa ibadah. Tapi kenapa kok namanya tetap dikatakan doa? Kan enggak ada permintaan. Berarti mana qiyas? Tidak, mana hakiki? Memang benar-benar meminta. Loh, dengan kalimat subhanallah subhanallah kita meminta? Naam. Dengan kita berdiri untuk Allah meminta? Naam. Dengan kita ruku, dengan kita sujud itu ada makna meminta? Iya. Meminta pahala dari Allah. Mengharapkan keridhaan dari Allah. Maka semua ibadah mengandung talab. Maka tepat kalau dikatakan dengan doa secara hakiki, benar-benar sedang meminta. Yang ini mengangkat tangannya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia sedang berdoa. Dia sedang berdoa. Yang satu mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia sedang berdoa. Yang tadi doa masalah, yang ini doa meminta. Kok nama sama-sama dikatakan doa? Karena dua-duanya mengandung permintaan. Yang pertama, Rabbana atina jelas mengandung permintaan. Sedangkan yang zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah juga sedang meminta kepada Allah, keridhaan Allah. Makanya selalu disebutkan ibadah yang diterima kalau ada niatnya. Ibtigha'a mardhatillah. Iya kan? Barang siapa yang beramal soleh, ibtigha'a mardhatillah, mesti ada kalimat ini. Harus syaratnya. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keriduan Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Baru itu ibadah yang syar'i, ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Karena ada niat meminta kepada Allah keriduan. Ibtigha'a mardhatillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Amman yujibul mutarra. إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. Kata musannif rahimahullah, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang akan bisa mengabulkan doa orang yang muttar? Orang yang muttar adalah orang yang kepepet, kesusahan, orang yang sudah mentok, tidak ada pertolongan dari sana sini. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttar? Siapa yang mengabulkan doa orang yang kepepet ketika dia berdoa? Wa yaksifus su? Siapa yang bisa menyingkapkan kejelekan yang menimpanya? Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan menjadikan kalian generasi demi generasi di muka bumi. A'ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Ini ayat sungguhnya sangat jelas dalil tentang istighosah. Wajibnya istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Kalau seseorang berdoa meminta dengan kalimat Rabbil Firli, Rabbil Firli, ini sebut doa, ya kan? Sekarang kalau orang itu mengatakan Rabbi Aghithni, ini namanya istighasah. Taib mal farku bainahuma, apa perbedaan antara keduanya, Rabbi Firli dengan Rabbi Aghithni? Aghithni, apa perbedaannya? Kan sama-sama berdoa. Harusnya ini juga doa, ini juga doa. Naam, al-istighasah adalah doa wal-ziyadah. Istighasah adalah doa dan lebih. Ada lebihnya. Apa lebihnya? Lebihnya perasaan yang sangat sungguh-sungguh. Mengapa? Karena dia sedang kepepet. Ini dari orang normal, dari orang yang tidak terkena musibah, ini dari orang yang salim, bukan namanya salim, maksudnya orang yang selamat tidak dapat musibah. Tetapi kalau kalimat aghithni adalah orang yang dalam keadaan muttar, muttar, dalam keadaan muttar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang sedang kita bahas, amman yujibul muttara idza daa wa yakshifus suu. Siapa yang bisa mengabulkan doa yang orang-orang yang sedang kesusahan? Orang kesusahan, orang kepepet, maka mintanya biasanya dalam bentuk istighatsah, berdoa tetapi dalam bentuk yang lebih. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Ya Allah, aku susah. Aku begini, aku sengsara ya Rabbi. Kalau engkau tidak bantu aku, aku akan binasa. Ini kalimat-kalimat yang biasa keluar dari orang yang terkena musibah. Bahkan sudah kepepet, sudah puncaknya musibah. Maka dia akan mengatakan, Rabbi, ilaika astaghith. Rabbi, ilaika astaghith. Diucapkan oleh Rasulullah SAW kapan? Rasulullah SAW pernah berdoa dengan seperti itu. Kapan diucapkan? Ketika Rasulullah SAW sudah kehilangan istrinya Khadijah, dan kemudian pamannya Abu Talib yang sering membela juga meninggal, maka orang Quraisy semakin dahsyat mengganggunya. Maka Nabi tidak punya pembela dari manusia. Maka beliau pergi ke Taif. Begitu ke Taif, dia berharap kalau orang-orang Taif mau mendukungnya. Maka dia bertemu dengan beberapa orang di sana. Kemudian meminta, maukah kalian mendukung dakwahku? Aku diutus oleh Allah untuk berdakwah, mengajak kepada la ilaha illallah. Kalau kalian mau mendukungku, niscaya Allah SWT akan memberikan pahala demikian-demikian. Ternyata orang tadi malah mentertawakannya. Apakah tidak ada orang lain yang Allah utus selain kamu? Orang begini-begini. Ila akhirnya. Kata Nabi, kalau begitu, kalau kamu tidak mau membantu aku, tidak mengapa. Tapi uktum anni. Diam. Sembunyikan itu dari manusia. Jadi jangan sampai manusia menceritakan pada manusia. Mereka semakin tertawa. Malah semakin mengumumkan, wahai manusia, ini ada orang yang mengaku-ngaku Nabi, ini ada seorang pendusta. Sampai rakyat kecil, anak-anak, para budak, orang-orang dan semuanya berdatangan mengejeknya, mengejeknya, melemparinya terus sampai ke pojok. Di pojok ada tembok kebun. Bayangkan betapa sengsaranya Rasulullah SAW meminta bantuan, tapi justru dilempari Rasulullah SAW sendiri. sendiri. Dilempari oleh mereka dan kaki Rasulullah SAW berdarah. Kata Nabi, ilaika ashku batti wa huzni. Ya Allah, kepadamu lah aku adukan kesusahanku. Ila man takilni, ya Allah, kepada siapa kau serahkan aku? Apakah kepada orang dekat yang mengusir aku, atau kepada orang jauh yang tidak mempedulikan aku? Ini namanya istighosah. Ilaika ashku bathi wa huzni. Kesusahanku dan kesedihanku. Kemudian meminta. Meminta ghais. Aghithni. Ya Rabb. Ilaika astaghith. Ya hayyu ya qayyum. Ilaika astaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri, hanya kepadamu aku beristighosah, meratap kepadamu. Tetapi Rasulullah SAW, seorang hamba yang mulia, mengakhiri kalimatnya dengan ucapan, fa in lam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau engkau enggak marah kepada aku, aku tidak peduli. Maksudnya seberat ini pun enggak apa-apa, asal engkau jangan marah kepada aku. Jadi Rasulullah SAW justru khawatir Allah marah kepadanya, sehingga ditimpa dengan beban-beban berat, ujian-ujian yang berat, yang sangat menyakitkan hati, menyedihkan. Khawatir itu karena kemurkaan. Ya Allah, tetapi kalau semua ini bukan karena kemarahanmu, dan engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli. Yani tidak peduli maknanya siap menanggung beban, ujian, yang penting engkau jangan marah kepada aku. Khamidina azakullah, ini namanya istighasah, kalimat ashku bathi wa huzni ilai, atau ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Maka apa bedanya doa dengan istighasah? Istighasah du'aun wa ziyadah. Istighasah itu doa dan tambahan, lebih dari sekedar doa. Ada ungkapan kesusahan, ada meratap di dalamnya, ada, dan biasanya subhanallah terkabul. Pernah kalian merasakan seperti itu? Sekian banyak orang menceritakan, benar, ketika saya sudah istighosah biasanya terkabul, tiba-tiba lepas dari kesusahan itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala yubayyin ta'ala anna al-musyrikina min al-arab wa nahwahum qad 'alimu annahu la yujibu al-muttar wa yakshifu as-su' illa Allah wahdah. Allah menjelaskan bahwa kaum musyrikin dari kalangan Arab dan juga dari kalangan selain mereka sudah mengetahui kalau doanya orang muttar untuk menyingkapkan kesusahan tidak ada yang bisa kecuali Allah. Subhanallah. Musyrikin jahiliyah, mereka memiliki Latha, memiliki Uzza, memiliki Manat, memiliki Hubal. Tapi ketika kepepet, tidak memanggil Hubal. Ketika kesusahan, istighatsah, tidak memanggil Manat, tidak memanggil Latha, tidak memanggil Uzza. Karena mereka tahu yang bisa mengabulkan doa yang kepepet hanya Allah SWT. Sehingga ketika mereka di tengah lautan, badai yang sangat dahsyat, mereka ketakutan dan mereka beristighasah, mesti yang dipanggil adalah Allah SWT. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran dengan mukhlisina lahuddin, musyrikin. Tapi ketika di atas kapal, di tengah lautan, di tengah badai, hanya berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni, tidak kepada yang lain. Tetapi falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika diselamatkan ke daratan, baru mereka mengulangi lagi, berbuat syirik lagi. Memberikan sesajen-sesajen kepada berhala-berhala tadi. Maka Allah katakan pada mereka, amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu as-su'. Bukankah kalian tahu siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang kepepet? Fadzakara dzalika subhanahu muhtajjan 'alaihim. Maka Allah sebutkan yang demikian sebagai hujjah atas mereka dalam pengambilan mereka terhadap syafa'ah selain Allah. Ketika mereka mengambil pembela-pembela selain Allah. Walihada qala, oleh karena itu diakhiri dengan kalimat a'ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Yani apakah ada ilah lain yang yaf'alu dhalik? Apakah ada Tuhan lain yang bisa melakukan hal itu? Bukankah kalian tahu kalau tidak ada yang bisa menyingkapkan kesusahan atas orang yang mutar kecuali Allah? Kalau kalian dalam keadaan kesusahan, bahkan sudah sampai puncak kesusahannya, kalian meratap kepada Allah, akan dikabulkan. Yakin akan dikabulkan. Barakallahu fikum. Sehingga karena seringnya dikabulkan doa orang yang kepepet, maka musyrikin menganggap kalau kepepet jangan kepada berhala-berhala, kepada Allah saja. Tetapi justru di jahiliyah modern, di zaman sekarang, ketika kepepet pun kembalinya kepada berhala, kepada kuburan-kuburan keramat, batu-batu keramat, keris keramat, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.